Despacito. Whoa. Tuhan terima nama

Sari Lena. bizian zigarania pizarano torosi boru lauli hasian tinoro niro hasatu ho angia sa Dona Tiga, dan walau aku supir, Sana macinain Mangorai yang unang-unang lalu naumu baro hasiako unang ma porsea ho jala unang ma bege bege ai holan la ho manegai hubunga tadoi aro aro doi damando naum so tali nada Nam salalak dalak kaki Unang mamurseya ho Jala unang mabege-bege Ay holan laho manegay Hubungan kadoi Alsakti rohani Ino alsakti rohaki Di kulit, kau nona sumar. Tuhan, sumber sana.